dirimu kasih kepada yang tercinta. Inginnya ku mengeluh semua resah di diri, mencari jawab pasti. Akankah seseorang yang diimpikan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku. Cinta I'm not afraid to die.